Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya, lanjut lagi ya, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang takdir yang cukup panjang karena bahasannya memang cukup rumit, terutama kita para pemula yang mempelajari bab akidah ini. Itu memang permasalahan takdir adalah permasalahan yang cukup sulit dicerna bagi para pemula. Namun kalau kita memahaminya, permasalahan takdir yang kita selesaikan kemarin dalam beberapa kali pertemuan di kitab ini, kita memahaminya itu adalah sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam memahami bab yang ini. Ini juga permasalahan yang sedikit rumit bagi para pemula, di mana banyak para pemula yang sudah mengaji sekalipun tidak memahami permasalahan ini. Ya, kita bacakan di sini hakikatul imani wa hukmu, hakikat iman dan hukum murtad, yaitu hukum orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Faslun, qala asy-syekh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati, dan diantara usul prinsip-prinsip ahli sunnati wal jama'ah, anna dina wal imana qawlun wa amalun, qawlun wa amalun. Diantara prinsip ahli sunnati wal jama'ah, bahwasanya agama ini dan iman ini adalah dua hal yang saling talazum, berkaitan, tidak bisa dipisahkan sedikit pun, yaitu iman ini adalah qaulun wa amalun. Ini qaulun wa amalun. Ini qaul, mengucapkan dengan lisan, dan juga amalun, ya, mengamalkannya setelah dia mengikrar dalam hatinya, mengucapkan dalam dengan lisannya, maka dia juga mesti mengamalkan kandungan-kandungannya. Kemudian wa qaulul qalbi wal lisan, qaulul qalbi wal lisan, yaitu qaulul qalbi, yaitu dengan dia menetapkan, mengakui bahwa iman, kandungan iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rukun iman, rukun Islam, dan dia mengucapkan dengan lisannya. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Kemudian amal, yaitu amal qalbu dan juga amal lisan, dengan berzikir, tilawah, dakwah, nasihat, dan yang lainnya. Wal jawarih, dan juga dengan anggota badan. Wa annal imana yazidu bita'ati wa yankus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa huma adzalik, namun walaupun mereka demikian, la yukaffiruna ahlal kiblati, mereka tidak mengkafirkan ahlul kiblah, orang Islam, bimutlaqil ma'asi, hanya karena maksiat, wal kabair, dan juga dosa-dosa besar selain kesyirikan. Kama yaf'aluhu al-khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh al-khawarij, karena al-khawarij mereka mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Ya, bal balil ukhuwatu al-imaniyatu sabitatun, namun bahkan ukhuwah imaniyah itu tetap ada, ma'al ma'asi, walaupun itu ada maksiat di situ. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang di sini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, di ayat Qisas, yaitu faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ini terkait orang yang membunuh dan terbunuh, barang siapa di sini yang dimaafkan, dan saudaranya. Ya, perhatikan saudaranya. Padahal dia membunuh korban yang terbunuh, namun ternyata Allah sebutkan yang membunuh itu masih saudaranya. Ya, maka ikutilah dengan cara yang ma'ruf. Dan seterusnya, kita bacakan saja syarahnya biar tidak terlalu panjang, terlalu lama penjelasannya. Ya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Apa itu usul? ay al-qawaid, yaitu kaedah-kaedah, allati buniyat alaiha aqidatuhum, yang akidah mereka dibangun di atasnya, yang akidah mereka dibangun di atas prinsip-prinsip ini, akidah-akidah ini, akidah ahli sunnati wal jamaah. Yaitu apa? An-din, bahwasanya agama, lugatan agama secara bahasa itu maknanya adalah az-zullu, sebuah perendahan diri, wal inqiyadu, dan sebuah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyar'an, namun secara syariat, secara istilah dalam syariat, apa itu din? Huwa ma amara Allahu bih, yaitu segala apa yang Allah perintahkan. Wal iman, agama dan iman itu lugatan secara bahasa adalah at-tasdiq, pembenaran atau membenarkan. Sedangkan secara syar'an, secara syariat ialah ma huwa ma dzakarahu asy-syekhu, yaitu yang disebutkan oleh syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa itu iman? Qaulun wa amalun. Ini untuk membedakan antara ahli sunnati wal jamaah dengan selainnya. Karena selainnya dari kalangan ahli bid'ah, murji'ah, dan yang lainnya, mereka mengingkari definisi ahli sunnah ini. Sebagian mereka, misalkan Asy'ariyah, mengatakan bahwasanya iman itu adalah tasdik, cukup pembenaran. Di antaranya lagi adalah kalangan Karamiyah, Jahmiyah, yang menyatakan iman itu cuma ma'rifah. Yang mengatakan, mereka mengatakan lagi iman itu i'tiqad. Atau dari kalangan ya, bid'ah yang dilakukan oleh kalangan murji'ah, dari kalangan fuqaha madzhab Hanafi, yang mereka menyatakan iman itu adalah ya, iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun, hanya ucapan dan keyakinan tanpa ada amal. Namun ahli sunnati wal jamaah tidak demikian. Walaupun perlu diberikan ya, diberikan di sini garis antum garis bawahi, bahwasanya bid'ah yang dilakukan oleh kalangan fuqaha Hanafiyah, yang mereka menyatakan iman itu qaulun wa i'tiqadun tanpa amal, tanpa aman, iman itu mereka, kata mereka, cuma ucapan dan keyakinan. Kalau ahli sunnah pakai amal. Nah, walaupun demikian, kebanyakan para ulama, dan inilah yang sahih, tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab dipecatnya kalangan fuqaha Hanafiyah dari dairatus sunnah, dari kalangan ahli sunnah. Mereka tetap ahli sunnah. Namun itu kemungkaran yang wajib dijelaskan, yang wajib disanggah, yang wajib dikabarkan kepada khalayak, bahwa definisi demikian keliru. Yang benar ialah iman itu qaulun wa amalun. Ya, sedangkan murji'ah yang lainnya dari kalangan Karamiyah, Jahmiyah, ya, dari kalangan Karamiyah, Jahmiyah, mereka mengatakan iman itu enggak perlu amal. Iman itu cukup i'tiqad, cukup keyakinan. Sebagaimana ini menjangkit ke kalangan mbak-mbak negeri ini, yang mereka enggak mau pakai jilbab, enggak mau pakai hijab, dengan klaim bahwasanya yang penting kalbunya bersih. Buat apa badannya ditutup tetapi tidak bersih hatinya? Jadi bermudarat enggak mbak dengan mbak enggak pakai jilbab, enggak pakai hijab? Enggak apa-apa, yang penting hatinya. Inilah murji'ah. Dia mengatakan tanpa amal tidak memudaratkan iman. Inilah inti akidah murji'ah. Ngerti enggak di sini? Murji'ah mengatakan bahwasanya kemaksiatan tidak memberikan efek negatif, tidak memberikan bahaya kepada iman. Mau taat, mau maksiat, imannya tetap demikian. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-murtadun, ya, yang suka mengejek-ngejek jenggot itu sebagai tambah jenggot, tambah panjang, tambah goblok, yang suka ngejek-ngejek syariat. Ketika ada artis fasikoh kafiroh dari negeri barat, siapalah namanya, lupa saya, artis perempuan yang terkenal dengan kemaksiatannya, kalau konser, mau konser diundang di Indonesia, oleh digaga namanya. Mau datang ke Indonesia diprotes, kata dia, iman ormas saya enggak berubah. Mau 1 juta Lady Gaga datang, iman kita tetap begini. Lihat, perhatikan. Dia menyangka bahwasanya kemaksiatan yang akan terpampang di hadapan dia itu tidak akan memudaratkan iman dia. Subhanallah. Akidah apa ini? Murji'ah. Dia sudah musyrikah. Ya, dia sudah ya mubtadi'ah. Ya, dia sudah mengejek syariat dan juga murji'ah klop lengkap, belum lagi akidahnya sebelumnya. Jahmiyah. Ya, Jahmiyah. Atau minimal Asy'ariyah bulatnya. Ya. Ada rajul dah murtad ya. Dengan segala pembenaran dia terhadap ya, kemungkaran berhala Dewi Sri dia benarkan. Sambut Dewi Sri Nadron kita adakan selamatan. Kalau panen padi sambut Dewi Sri. Dewi Sri berhala. Enggak apa-apa katanya. Subhanallah. Ya, Dewi Sri berhala tagut. Allah Ta'ala berfirman walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Para rasul diutus oleh Allah ke setiap kaum untuk menyeru beribadah kepada Allah, kepada kaumnya, dan jauhilah tagut. Fama yakfur bi tagut wa yu'min billah. Allah jadikan siapa yang kufur kepada tagut sebagai syarat keimanan. Malah dia tidak apa-apa katanya sambut itu. Subhanallah. Ada rajul musibah, balak ini, balak buat negeri kita itu rajul itu. Rajul khabis. Ya, jadi balak buat negeri kita. Ya, semoga kita diistirahatkan oleh Allah dari dia ya. Segera. Ya, kemudian mana lagi tadi? Kemudian perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala qaulun wa amalun. Ya, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Yaitu ucapan dan amalan, ucapan kalbu dan lisan, dan amalan kalbu dan lisan, dan juga amal jawarih. Hadza huwa ta'riful iman inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Yaitu annahu qaulun wa amalun. Yaitu iman itu adalah ucapan dan amalan. Tidak bisa tidak. Ini definisi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Fal qawlu kisman. Sedangkan qawl itu terbagi menjadi dua. Qawlul qalbi, yaitu qawl qalbi, ucapan hati. Huwa-huwa al-i'tiqadu, yaitu keyakinan. Meyakini ketika seorang bersyahadat la ilaha illallah, kalbunya juga berkata, menetapkan demikian. Yaitu dia meyakini, menetapkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dengan benar, tidak ada yang berhak ibadah dengan benar, dia menafikan semua sembahan-sembahan yang ada di alam jagat raya ini. Setelah dia nafikan segala macam sesembahan, dan dia menetapkan illallah, kecuali Allah, kalbunya di situ meyakini. Ini yang dimaksud qaulul qalbi. Wa qaulul lisan huwa at-takallum. Qaulul lisan, yaitu dia mengucapkan bi kalimatil islam, dengan kalimat Islam tadi. Dia mengucapkan kalimat-kalimat keimanan, kalimat-kalimat Islam. Wal amalu kisman, dan amal itu pun terbagi menjadi dua. Ada amalul qalbi, amal qalbu. Yaitu apa? Wahwa niyatun wa ikhlasun, niat dan ikhlas. Jadi amal qalbunya itu jelas dia di situ berislam, beramal karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya, karena kalau lisan saja tanpa ada qalbu, maka kaum munafik sudah mukmin. Kaum munafik menyatakan sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan, mengucapkan kalimat-kalimat keimanan. Idza ja'akal munafiqun, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wahai Muhammad, apabila datang munafik kepadamu, mereka menyatakan, wahai Muhammad, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Padahal Allah sudah mempersaksikan engkau adalah Rasulnya. Dan munafik itu adalah lakadibun. Mereka berdusta. Dusta dalam ucapan mereka. Bukan lisannya, tetapi kalbunya berdusta. Kalbunya berdusta. Nah, jadi kalau cuma amalan lisan saja, maka munafik sudah beriman. Ya. Bisa dipahami sini? Tayyib barakallahu fikum. Kemudian, namun kalau juga i'tiqad saja, tapi tidak mau mengucapkan, Abu Thalib meyakini kebenaran Islam. Fir'aun juga demikian. Sampai-sampai iblis pun demikian. Bisa dipahami sini. Wal amalu kisman, amalul qalbi wa huwa niyatun wa ikhlasun wa amalul jawarih. Amal jawarih itu apa? Al a'da, yaitu amal yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Kas salati wal haji wal jihad. Semisal salat, haji dan jihad. Ya, sebenarnya ada lagi, yaitu amal lisan. Yaitu amal lisannya itu apa? Yaitu dengan berzikir, ya, mengucapkan kalimat isan. Ini sudah include mungkin disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Qala wal farqu baina aqwalil qalbi wa amalihi. Nah, apa perbedaan antara ucapan kalbu dan amalan kalbu? Apa sih perbedaannya? Kalau tadi disebutkan ucapan kalbu itu apa? I'tiqad. Amalan kalbu itu apa? Niat, ikhlas. Apa perbedaannya? Anna aqwalahu hiyal aqaid. Nah, adapun ucapan kalbu itulah keyakinan-keyakinan. Allati ya'tarifu biha wa ya'taqiduha, yaitu yang dia mengakuinya dan mengakuinya dan meyakininya. Dia mengakui ketika dia ucapkan la ilaha illallah, maka amalnya yaitu mengakui bahwa memang tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah, dan dia meyakininya. Tidak hanya mengakui tapi juga mesti meyakini. Ya. Mengakui dan meyakini pun enggak cukup juga. Karena Khalid bin Al-Mughirah salah seorang pemuka musyrikin Quraisy mengakui dan meyakini kebenaran Al-Qur'an. Namun karena tidak enakan kepada kaumnya, kepada musyrikin Quraisy, ya sudahlah, ikut-ikut mereka aja. Tapi kalbunya enggak tahu dia. Oh, ini Al-Qur'an, ini kalamullah, ini bukan syair, bukan ucapan orang gila, bukan ucapan dukun, ini bukan ucapan tukang sihir, ini kalamullah. Karena dia berilmu tentang bahasa Arab, dia tahu mana ucapan orang gila, mana ucapan penyair, mana ucapan sihir, mana ucapan dukun, dia tahu. Dan dia menetapkan ini adalah kefasihan yang tertinggi, sastra tertinggi dalam bahasa Arab, gak mungkin diucapkan oleh manusia. Dia tahu. Ketika dia mendengarkan Rasulullah SAW melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dia tahu. Kalbunya mengakui, meyakini. Tapi itu enggak cukup. Baik. Wa amal a'malul qalbi. Itu tadi ucapan kalbu ya, bukan amal. Kalau amalnya itu niat dan ikhlas. Wa amma a'malul qalbi, adapun amal kalbu. Perhatikan di sini, fahiya harakatuhu allati yuhibbuhullahu wa rasuluh, yaitu gerakan kalbu dia yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Wahia apa itu? Mahabbatul khair, yaitu dia cinta kepada kebaikan. Wa iradatuhu aljazimah, dan keinginan dia yang tegas. Wa karahiyatus syar, dan kebencian dia terhadap keburukan. Wal azamu ala tarkih, dan tekad dia untuk meninggalkan keburukan tersebut. Ini amalan qalbu. Wa amalul qalbi tansha'u anha a'malul jawarih, dan amalan qalbu inilah yang muncul darinya amal-amal anggota badan. Wa aqwalul lisan, dan ucapan-ucapan lisan. Wa min sama, maka dari sana sarat aqwalul lisan wa a'malul jawarih minal iman. Maka dari sinilah jadilah ucapan lisan, amal perbuatan itu merupakan bagian dari iman. Maka dia tidak bisa dipisahkan dari iman. Maka orang yang mendefinisikan iman selain dari definisi ini, maka dia adalah mubtadi', bukan dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Tidak dekat, tidak jauh, pokoknya bukan ahli sunnah. Kalau dia mengingkari penamaan iman adalah qaulun wa amalun. Qaul, ucapan, dan amal. Kalau dia hanya mengatakan iman itu apa? Ucapan saja, tidak mau beramal, maka dia bukan ahli sunnah. Atau dia mengatakan amal saja tanpa apa? Tanpa ada qaul, maka dia pun bukan pula ahli sunnati wal jamaah. Ini yang disebutkan oleh Syekh di sini ringkas ya, karena memang secara tertib dalam ya durus kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu memang untuk level pertama memahami bab akidah asma wa sifat. Ya. Jadi beliau di sini hanya menyebutkan secara global, tidak secara rinci. Jangan pernah berpendapat meyakini setelah kita selesai mengkaji buku ini maka kita mengklaim diri kita sudah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara rinci. Tidak demikian. Ini baru tangga pertama. Tangga pertama. Tangga terakhir kapan? Mati. Mati ya. Mati itu. Iya, Rasulullah SAW memulai dakwah dengan tauhid. Ya, dan Rasulullah SAW mengakhiri dakwah beliau juga dengan apa? Dengan tauhid, pembenaran akidah. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ya, perhatikan kata beliau, aqwalun nasi fi ta'rifil iman. Nah, ini. Ya, pendapat-pendapat orang manusia tentang definisi iman. Ya, beliau menyatakan inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahli sunnati wal jamaah, annahu i'tiqadun bil qalbi, annahu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Menurut ahli sunnati wal jamaah, apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan dengan kalbu, pengucapan dengan lisan, dan amal dengan perbuatan. Ini iman. Ya, ini iman. Tidak seperti yang dikatakan mereka, yang penting kalbunya, yang penting hatinya. Itu bukan ahli sunnati wal jamaah. Itu definisi yang mungkar, definisi yang batil. Yang batil. Yang mengatakan yang penting kalbunya, enggak bisa. Makanya kalau bermaksiat, kalau tidak menjalankan perintah, akui. Iya, iman saya kurang. Dengan tetap meyakini kewajiban tersebut. Akui. Ya, bisa dipahami gak sini? Akui. Jangan malah ngeles cari pembenaran. Akhirnya nanti istihlal, menghalalkan kemungkaran dia. Ya. Menghalalkan kemungkaran dia. Ya, semisal mbak-mbak yang gak mau pakai hijab, sudah balik dewasa. Ya. Itu dia maksiat gak ketika dia gak mau pakai hijab? Maksiat gak? Maksiat. Dosa besar gak? Dosa. Dosa dia. Jadi sumber fitnah, melanggar firman Allah. Dosa dia. Tapi ini kan bukan kesyirikan. Bukan syirik. Nah, kalau dia ditanya, kenapa gak pakai ya hijab? Kata dia, iman saya belum kuat. Nah, iman saya belum kuat. Berarti dia meyakini kebenaran syariat hijab. Iya kan begitulah? Iya. Dia meyakini. Oh iya. Dan dia meyakini bahwasannya dia salah. Iya enggak? Iya. Tapi kalau orang mengatakan, buat apa pakai hijab? Tapi kalbu, tapi kelakuannya kotor. Hatinya enggak bersih. Mendingan perbaiki hati dulu. Ah, oke. Sekarang Mbak meyakini enggak kalau Mbak enggak pakai hijab ini dosa? Oh, enggak, yang penting kalbunya. Nah, ini Murji'ah. Dia berpendapat dosa tidak memberikan efek kepada iman, penurunan iman. Ya, kayak si Siraj tadi tuh. Hah? Yang mengatakan sejuta Lady Gaga enggak berpengaruh kepada imannya. Subhanallah. Hah? Kecuali memang dia sudah tidak normal. Baru ya, sudah tidak normal. Itu pun harus diingkari. Harus diingkari. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Nah, ini ya. Wa indal murji'ah. Ini yang dimaksud dengan murji'ah yaitu murji'atul fuqaha. Yaitu murji'ah dari kalangan Hanafiyah, mazhab fikih Hanafiyah. Inilah mazhabnya Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah sebagai pemuka madhabnya. Ini murji'ah yang seperti ini yang tidak mengeluarkan dari ahli sunnati wal jamaah. Namun dikecam, ditahdir, diperingatkan, disebarkan kepada khalayak madhabnya ini keliru salah. Yaitu madhab mereka apa? Annahu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani faqat. Iman itu adalah keyakinan dengan kalbu dan mengucapkan dengan lisan saja. Mana amal? Tidak ada. Tidak ada. Walaupun sebagian ulama mazhab Hanafiyah yang lurus, yang akidahnya bagus, semisal Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi, di buku beliau Syarah Aqidah At-Tahawiyah, beliau menjelaskan bahwasanya khilaf Hanafiyah di sini dengan khilaf Ahli Sunnah, dia mengakui Ibn Abil Iz Hanafi, walaupun dia Hanafi, madhabnya Hanafi, dia mengakui bahwasanya yang benar adalah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan iman itu bukan hanya definisi mazhab dia, yang hanya keyakinan dengan kalbu, ucapan dengan lisan, tapi mesti juga dengan ada perbuatan dari anggota badan. Dia mengakui keliru madhab dia. Namun beliau Ibn Abil Iz Al-Hanafi menyatakan khilaf antara madhab beliau dengan madhab Ahli Sunnah wal Jamaah itu hanya khilaf lafzi, ucapan saja. Ya, karena kata beliau hakikatnya madhab Hanafiyah pun juga menerapkan yang sama seperti yang diterapkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Para ulama menerangkan bahwasanya khilaf, perbedaan yang terjadi antara definisi Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Hanafiyah itu hakiki khilafnya. Memang demikian adanya. Memang mereka meyakini dengan demikian. Tapi yang kedua, yang ketiga itu panjangnya penjelasannya ya. Ya, kita bisa baca di berbagai buku Syarah Aqidah Tahawiyah. Itu ya. Semisal karya Syekh Khalid Al-Musri ya, atau takliknya di Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian yang ketiga indal karamiyah. Ya, yang ketiga menurut karamiyah. Karamiyah inilah ya, inilah mereka yang disebut dengan mujassimah, musyabbihah. Yang mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan saya, wajah Allah seperti wajah saya ini. Ya. Yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Karam. Mereka berkeyakinan apa? Annahu nutqun bilisani faqat, bahwa iman itu pengucapan di lisan saja. Lah kalau pengucapan di lisan saja, munafik beriman. Ya, karena munafik tidak ada i'tiqad di dalam kalbu mereka, menetapkan keimanan, hakikat iman enggak ada munafik. Semuanya kaum munafikun memendam kekufuran di kalbu mereka. Kaum munafikun menyembunyikan kekufuran di kalbu mereka. Bahkan mereka memendam permusuhan. Permusuhan terhadap Islam. Terhadap kaum muslimin. Ketika mereka mengejek sahabat. Mengejek sahabat Rasulullah sebagai orang yang rakus, pengecut dan seterusnya. Sehingga turunlah ayat untuk mereka. Qul abillahi wa ayati wa rasulih. Kuntum tastahzi'un, turun ayat untuk mereka. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Turun tentang mereka, kelakuan mereka. Kelakuan mereka, yaitu ketika mereka berkumpul bersama-sama, tumpahlah semua suara hati mereka. Ini suara hati mereka kaum munafikun demikian. Tidak dianggap iman. Lisannya bagaimana? Allah sebutkan di Al-Quran. Idza ja'akal munafikun, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Allah sebutkan kaum munafikun mengucapkan kalimat iman. Telah datang kepada engkau wahai Nabi kaum munafik, mereka mengatakan wahai Rasulullah, nashhadu innaka la rasulullah. Kami mempersaksikan engkau adalah Rasulullah. Kalimat iman bukan iman. Namun Allah sebutkan wa innal munafikina lakadibun. Namun kaum munafik dalam ucapan mereka tersebut berdusta. Dusta di mana? Di zat ucapannya apa di kalbunya? Di kalbunya. Maksudnya mereka tidak berkata demikian. Barakallahu fikum. Ya, bisa dipahami sini. Jadi apa yang dikatakan oleh karamiyah ini batil dengan sebatil-batilnya. Ya, maka ada konsekuensi dari ucapan mereka kaum munafikun beriman. Iya dan billah. Ini adalah pendapat madhab yang jelek sekali. Yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Yang keempat. Ar-Rabi. Indal Jabariyah. Itu dari kalangan Jabariyah. Jabariyah ini kalau dalam masalah takdir, siapa ini Jabariyah? Hah? Siapa? Jahmiyah. Ya, kalau yang Qadariyahnya siapa? Mu'tazilah. Ini jarang murojaah antum ya. Oh ditanya bingung. Kalau dalam masalah takdir, siapa yang nyimpang? Jabriyah dan juga siapa? Jabriyah dan Mu'tazilah. Ya. Apa? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jahmiyah itu Jabriyah, kalau Mu'tazilah Qadariyah. Asy'ariyah juga ada penyimpangannya. Ya, cuman kita fokus di situ dulu. Itu kemarin sudah kita lewati bab takdir. Nanti balik lagi ke permasalahan takdir. Annahu i'tirafun annahu al-i'tirafu bil qalbi au mujaradul ma'rifati fil qalbi. Nah, iman menurut kalangan Jabariyah, Jahmiyah, yaitu apa? Iman itu cukup pengakuan di kalbu dan juga cukup mujaradul ma'rifah, cukup mengenal Allah saja di kalbu. Aliran apa ini? Kepercayaan. Kalau begini siapa? Iblis beriman. Iblis mengakui enggak? Emang iblis enggak mengakui Allah itu Rabb? Nah, emangnya iblis gak mengakui? Hah? Penyimpangan iblis bukan di situ. Iblis mengakui, iblis berdialog langsung dengan Allah. Ketika Allah tanya kepada iblis, ya iblis, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadaya? Iblis, ya iblis, kenapa kamu gak mau sujud penghormatan kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Hah, iblis berkilah. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ana khairu minhu. Iblis membenturkan kemarin apa? Membenturkan antara syariat dengan kauniyah, yaitu takdir. Yang kata Ibn Taymiyah di Risalah At-Tadmuriyah, ya, Risalah At-Tadmuriyah, tiga kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, salah satunya adalah Iblisiyah, pengikut mereka yang membenturkan syariat dan takdir, kemudian menolak syariat tersebut. Ya. Kalau dua kelompok yang lain apa? Murojaah sedikit. Hah? Musyrikiyah. Musyrikiyah itu gimana? Yang bergantung kepada takdir, menafikan syariat. Yang terakhir apa? Majusiyah. Majusiyah itu gimana? Yang menyingkirkan takdir, tidak beriman pada takdir, hanya bertumpu kepada ikhtiar, kepada kudroh dia sendiri, kepada irodah dia sendiri. Nah, ini masih ingat alhamdulillah. Ya, itu bahasan Tadmuriyah sebenarnya, ya, dikutip oleh Syekh Fauzan di sini. Kemudian yang kelima, al-khamis indal Mu'tazilah. Ya, menurut Mu'tazilah ini Qadariyah. Ya. Annahu i'tiqadul qalbi wa nutqu lisani wa amalul jawarih. Menurut Mu'tazilah, iman itu apa? Iman itu adalah keyakinan di kalbu, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Wal farqu, kalau begitu sama dong dengan ahli sunnah. Nah, lihat, perhatikan kata Syekh. Wal farqu bainahum, namun perbedaan antara mereka, ay al mu'tazilah wa baina ahli sunnah, antara mu'tazilah dan ahli sunnah, apa perbedaannya? Anna murtakibal kabirah, orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, yuslabul ismul iman bil kuliah, itu dihilangkan nama iman secara totalitas, yukhalladu finnar, dan akan dikekalkan di neraka, indahum, menurut mereka. Ini perbedaannya. Mu'tazilah juga berkeyakinan demikian, Khawarij juga berkeyakinan demikian. Iman itu apa? Iman itu i'tiqadul qalbi wa nutqul lisan wa amalul jawarih. Ahlus sunnah, entar dulu. Nanti dulu. Itu definisi lafaz, ia sepakat. Tapi aplikatifnya bagaimana? Berbeda. Ahlus sunnah wal jamaah menyatakan apabila seseorang terjatuh ke dalam dosa besar selama bukan kesyirikan, selama bukan pembatal-pembatal keimanan, semisal zina, semisal durhaka, membunuh, minum khamar, dosa-dosa besar itu apa sih? Dosa besar itu dosa yang mendapatkan ancaman neraka, ancaman dijauhkan dari rahmat, kemudian adanya ditegakkannya had, ya, hukuman di dunia, semisal mencuri, bersumpah palsu, kemudian berzina, ya, membunuh. Nah, ini ditegakkannya had di dunia. Atau ada ancaman laknat dari Allah dan Rasulnya di Al-Quran maupun As-Sunnah, itu dosa besar namanya. Dosa besar. Ya, itu dosa besar begitu. Nah, orang yang terjatuh ke dalam dosa besar selain syirik, selain pembatal-pembatal keislaman, ahli sunnati wal jamaah berpendapat bahwa apabila dia masuk neraka, perhatikan kata apabila, jika, artinya orang tersebut ada kemungkinan tidak masuk neraka. Dengan rahmat Allah, dengan sebab syafaat Nabi, dengan sebab syafaat orang-orang saleh, artinya orang tersebut ada kemungkinan tidak masuk neraka. Makanya dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni, tidak jadi diadab. Kalau Allah azab, dia Allah azab dengan keadilan Allah. Namun taruhlah diadab. Apabila dia diadab, itu adabnya tidak mengekalkan. Ya. Ini bedanya ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah dan Khawarij. Walaupun secara definisi sama, iman itu qaul bilisan, kemudian i'tiqad bil janan, meyakini dengan qalbu, wal amal bil arkan, mengamalkan bil jawarih, dengan anggota badan, sama. Nah, namun perbedaannya gimana? Kalau pelaku dosa besar, ahli sunnati wal jamaah tetap menamakan pelaku dosa besar tersebut tetap sebagai mukmin. Tapi mukmin yang kurang imannya. Bukan cuma mukmin mutlak, tidak, tetapi mukmin yang naqisul iman, mukmin yang kurang imannya. Ini pertama di dunia. Di akhirat status dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni, Allah azab, Allah azab. Kalaupun dia diazab, ahli sunnah meyakini adabnya tidak mengekalkan. Nah, kalau Mu'tazilah Khawarij, bedanya di dunia pelaku dosa besar copot status imannya, ya, dipecat dari iman. Kalau Khawarij, kalau Murji'ah status quo, tidak iman, tidak kafir di dunia. Terus gimana? Fil manzila baina manzilatain, itu dia berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan, kedudukan iman atau kafir. Ini di dunia. Kalau Khawarij telak langsung kafir, copot iman. Nah, di akhirat Mu'tazilah sama seperti Khawarij. Bahwasanya pelaku dosa besar enggak ada tuh istilah masyiatillah. Mereka langsung nyemplung masuk neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Bisa dipahami di sini? Ngerti? Nah, paham enggak di sini? Ngerti enggak? Siapa yang belum paham? Ya, yang belum ngerti siapa? Mas Yudi, paham ya? Pak Kasino? Insyaallah. Insyaallah apa nih? Pak Eko? Hah? Mas Yudi ngerti enggak? Pak Ripin? Hah? Besok ditanya lah berarti perbedaan Ahlussunnah dan Mu'tazilah. Ya, padahal definisinya sama ya. Definisi sama, mengucapkan dengan lisan, ya, kemudian meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Sama. Ya, bedanya di mana? Di prakteknya. Jangan sampai enggak paham ini ya. Nanti dia bingung lagi. Lihat definisi Mu'tazilah. Oh, sama ya. Berarti Mu'tazilah CS dong. Wah. Ini enggak paham ini ya. Hayya barakallahu fikum ya. Kemudian mana lagi? Wa inda ahli sunnati la yuslabul iman bil kulliyah. Menurut ahli sunnah tidak copot, tidak dihilangkan keimanan secara totalitas. Bal huwa mu'minun naqisul iman. Namun dia mukmin tapi mukmin imannya kurang. Ya, wala yukhalladu finnar idza dakhalaha, dan dia tidak dikekalkan di neraka apabila dia memasukinya. Ya. Apabila dia memasukinya, karena ada kemungkinan tidak jadi masuk neraka kalau diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Ya. Lihat hadis tentang bitokoh, ya. Kartu, ya. Kartu. Dia ditampakkan dosa dia, sijilat dia sejauh mata memandang sampai dia sudah frustasi. Dosa dia catatannya sejauh mata memandang. Kayak apa coba? Kita dikasih catatan amal kita ini, kitab kita ini di akhirat, kitab kita ini berisi sekian lembar aja kita udah habis kita ini. Ya. Waduh, udah ngeri nih. Nah, ini ternyata catatan dosanya sejauh mata memandang. Kalau dia diri di Ancol tuh, hah, di pantai sampai ujung sana tuh mana tuh? Hah? Apa tuh? Singapura atau mana? Enggak tahulah itulah. Sejauh mata memandang catatan dosa dia. Subhanallah. Udah frustasi dia. Ya. Namun ternyata Allah berikan dia bitokoh kartu yang termaktub la ilaha illallah. Artinya dia bertauhid. Dia bertauhid dan tidak batal tauhidnya dengan kesyirikan. Dia hanya memberikan ibadah kepada Allah. Dia melakukan dosa maksiat, iya. Dalam keadaan dia mengakui maksiat tersebut. Ini penting ya. Fasik nanti terbagi menjadi dua. Ada namanya fasik akbar, ada namanya fasik asgor. Ya. Kalau fasik akbar itulah yang kafir. Karena definisi fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, fasik asgor inilah yang masih tetap di dalam millah, di dalam Islam, yang dia pelaku dosa besar. Nah, itu dengan syarat dia hanya melakukan dosa besar, bukan kesyirikan. Ya, yang kedua syaratnya apalagi, dia tetap meyakini. Dia meyakini bahwa yang dia lakukan itu adalah haram. Yang ketiga apalagi, dia tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang membuat imannya copot. Tidak terjatuh ke dalam pembatal keimanan. Ini fasik asgor. Fasik asgor. Dia melakukan dosa tidak bertobat atau belum bertobat. Tapi kalau dia melakukan dosa besar bertobat, enggak fasik lagi namanya. Mukmin lagi namanya. Bisa dipahami sini? Ya, barakallahu fikum. Ah, masya Allah. Ya. Mana lagi tadi? Wa kullu hadhihi aqwalun batilatun. Semua ini adalah pendapat yang batil. Wal haqqu maqalahu ahli sunnati wal jamaah. Yang benar ialah yang diucapkan oleh ahli sunnati wal jamaah. Sama kayak Mu'tazilah, tapi bedanya pada penerapannya. Ya, bisa dipahami sini. Karena semua pendapat ada konsekuensinya, ada lawazimnya pada tatanan prakteknya. Ya, di mana Jahmiyah mereka menyatakan, apa kata Jahmiyah? Ya, dari kalangan Jabariyah, hanya cukup mengakui dengan kolbu. Cukup mengakui dengan kolbu. Dan cukup mengenal Allah. Hanya cukup ma'rifat. Itu kata Jahmiyah. Dan mereka betul-betul mempraktekannya. Mereka tidak beramal. Mereka tidak beramal karena cukup iman. Yaitu iman saya sudah cukup. Yang penting saya mengakui. Ya, ini kayak di sini nih. Aliran apa itu? Kejawen. Jahmiyah mereka itu. Ya, Jahmiyah. Murjiahnya itu Jahmiyah. Bukan Murjiah main-main. Ya, yang penting saya mengakui. Yang penting saya ya eling. Kolang-kaling. Eling enak aja. Yang penting eling. Eling itu apa sih? Ingat. Yang penting ingat. Enak aja. Nah, ingat doang. Orang maksiat pun juga bisa ingat Allah. Ingat ya? Ingat ya Allah, astagfirullah. Ini perlu diperhatikan ini ya. Li adillatin katsiratin, karena berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Wa qauluh, dan ucapan Ibnu Taimiyah, wa annal iman yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ini lagi pembeda antara sunnati wal jamaah dengan yang lain. Kalau dari kalangan Mu'tazilah ya. Dari kalangan Mu'tazilah lah yang paling mirip ya definisi itu. Mereka pun menyimpang di sini. Kata mereka enggak ada itu istilah iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat, enggak ada kayak begitu. Apalagi di bawahnya dari kalangan Jahmiyah, Karamiyah yang sama sekali menafikan definisi ini. Ya, kalau dari kalangan Karamiyah, dari kalangan Jahmiyah, ya iman enggak bertambah, enggak berkurang. Kan tadi dibilang begitu. Ya, sejuta lady Gaga datang, imannya enggak berkurang katanya. Ada dia begitu. Enggak pakai jilbab enggak apa-apa, kan enggak pakai. Pakai jilbab itu perintah Allah. Perintah itu berarti wajib, ya enggak? Ini wajib. Wajib itu kalau enggak ditunaikan gimana sih dalam ilmu usul fikih? Berdosa. Dikerjakan berpahala, imtisalan kalau dia niat karena Allah, dan juga kalau ditinggalkan berdosa. Ini kan definisi usul fikih dari wajib. Nah, dia tidak mau melakukan kewajiban tersebut. Enggak mau pakai jilbab. Dan dia membenarkan tindakan dia. Oh, enggak masalah. Enggak masalah. Ya, enggak masalah demikian. Enggak masalah. Yang penting kalbunya. Nah, ini lihat kata mereka. Mereka berbeda definisinya dengan ahli sunnati wal jamaah. Qauluh wa annal iman yazid bita'ah wa yankus bil ma'siyah. Nah, kemudian perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya iman itu adalah bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ai min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, yang tadi prinsip itu kata Syekh Fauzan apa? Kaedah-kaedah. Yang agama, akidah ahli sunnati wal jamaah dibangun di atasnya, annal iman yatafadalu biziyadati wan nuqsani, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat dengan bertambah atau berkurang. Fatazidu bita'ah, fataziduhu ta'atu wa yanqusu bil maksiyah, maka ketaatan menambah iman kemudian berkurang dengan maksiat. Wa yadullu ala dzalika adillatun katsiratun, dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan hal ini. Hal ini ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Minha di antaranya ialah qauluhu ta'ala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila disebutkan Allah di sisi mereka, maka bergetarlah hati mereka. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah iman mereka. Imannya nambah. Tidak seperti tadi, ya, yang mereka mengatakan, wah, iman gak bertambah, gak berkurang. Allah Ta'ala berfirman, liyazdadu imana, agar iman mereka bertambah, ma'imanihim, bersama dengan iman mereka sebelumnya yang telah ada. Wa ghairu dzalika minal adillah, dan yang lainnya dari dalil-dalil. Wa qauluh, dan pernyataan Ibnu Taimiyah, wa hum ma'a dzalik, namun mereka walaupun berpendapat demikian, la yukaffiruna ahlal kiblati, mereka tidak mengkafirkan orang Islam bimutlaqil ma'asi wal kabairi, hanya karena kemutlakan maksiat dan dosa besar. Ahli sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang bukan dosa besar tersebut adalah pembatal-pembatal keislaman. Bukan syirik akbar. Kalau mengkafirkan syirik akbar, mengkafirkan pelaku, ya, pelaku pembatal keimanan selama telah terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang, inilah madhab ahli sunnah. Justru yang tidak mengkafirkannya itulah murji'ah. Ya, namun kata Syekhul Islam, kama yaf'aluhu al-khawarij, sebagaimana itu dilakukan oleh khawarij, yang langsung otomatis mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau Mu'tazilah tadi gimana? Respon mereka terhadap pelaku dosa besar? Hah? Di dunia gimana? Ya, status quo. Tidak copot iman, tapi tidak langsung mutlak kafir. Fil manzilah baina manzilatain. Tapi di akhirat gimana respon Mu'tazilah? Pendapat Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar di akhirat sama seperti khawarij, kekal di neraka selama-lamanya. Kalau masuk neraka enggak ada urusannya keluar dari neraka dan pasti masuk neraka. Kalau ahlus sunnati wal jamaah hanya mengatakan idza dakhalaha, apabila dia memasukinya. Karena sebelum divonis masuk neraka itu dia di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Artinya Allah tentukan, Allah ampuni dengan rahmat Allah, Allah azab dengan keadilan Allah. Artinya sekehendak Allah. Fa'alu lima yurid, sekehendak Allah. Ya, tadi hadis pitokoh saya belum selesai ceritanya. Belumnya. Ya, kayak hadis pitokoh, dia sudah frustasi, ya, melihat dosa dia yang sejilat itu sejauh mata memandang. Kemudian Allah keluarkan kartu. Kartu la ilaha illallah, yang di situ dia memurnikan tauhid, dia beribadah kepada Allah walaupun dia melakukan dosa besar yang catatannya sejauh mata memandang. Ya, setelah ditimbang la ilaha illallah dengan dosa dia tadi, maka lebih berat la ilaha illallah. Akhirnya dia diampuni. Wah, saya kayak gitu aja deh. Enak aja. Ya, itu gak ada jaminan kita di sini. Itu hanya orang yang dirahmati oleh Allah. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ada namanya jahannamiyun. Ada orang-orang yang masuk jahannam namun tidak kekal. Mereka nanti dikeluarkan dari jahannam, dimasukkan ke sungai, sungai haya, di sungai di surga Firdaus. Mereka yang hangus akhirnya hidup lagi. Divonis di neraka sekian lama, baru sebentar aja di neraka yang paling mending aja kayak Ali Abu Thalib, kepalanya mendidih padahal sudah pakai terompah. Gimana di neraka Sakor, gimana di neraka jahannam, gimana sekian sehari enggak apa-apa. Loh, sehari di jahannam beda dengan sehari di sini. Hah? Apalagi wah, baru begitu gimana dong? Ya. Enggak ada yang tahu kita dapat kayak hadis Bitoko enggak? Ya. Kayak hadis Bitoko enggak ada yang tahu. Ya. Allahu musta'an wa alaihi tuklan. Mana lagi sekarang? Ya, ai ahlu sunnati wal jamaah, kata syekh. Ahlu sunnati wal jamaah, ma'annahum yarawna al-a'mal, walaupun mereka berpendapat bahwasanya amal-amal dakhilatun fi musammal iman, itu masuk ke dalam cakupan iman. Wa annahu yazidu bita'ah, dan bahwasanya iman bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, berkurang dengan maksiat. Hum ma'adhalik, namun mereka walaupun demikian, layahkumuna bil kufri ala man yadda'i al islam. Mereka tidak serta-merta memvonis kekufuran bagi siapa saja yang masih mengaku Islam, wa yastaqbilu kiblah, dan masih menghadap kiblat, bimutlaqi irtikabihi al-ma'asi, hanya karena dia terjatuh ke dalam maksiat. Birtikabihi al-ma'asiyah, ma'asiyah maf'ul, ya, dari irtikab. Hanya karena dia terjatuh ke dalam maksiat, alati huwa duna syirk wal kufr, yang maksiat tersebut bukan kesyirikan dan kekufuran. Ya, kama yaf'aluhul khawarij, sebagaimana ini dilakukan oleh khawarij. Haitsu qalu, di mana mereka menyatakan, man fa'ala kabiratan fa huwa fid dunya kafir. Siapa yang melakukan dosa besar, maka di dunia statusnya kafir, wa fil akhirati, dan di akhirat mukhalladun finnar. Mereka dikekalkan di neraka, la yakhruju minha. Mereka tidak dapat keluar dari neraka tersebut. Subhanallah. Jadi dihukumi seperti orang siapa? Orang kafir. Setiap pelaku dosa besar. Fa ahli sunnati yarawna, namun ahli sunnati wal jamaah berpendapat, annal ukhuwata al imaniyah sabitatun ma'al ma'asi. Berikutnya ini juga nih. Ini permasalahan baru berarti. Ahli sunnati wal jamaah berpendapat bahwa ukhuwah imaniyah islamiyah itu tetap ada walaupun ditenggarai oleh maksiat, dipisah oleh maksiat. Artinya, ya, pelaku pembunuhan, orang yang membunuh dengan korban yang dibunuh itu tetap dinamakan sebagai bersaudara, ya, bersaudara. Fal asi, maka orang yang bermaksiat, akhun lana fil iman, itu adalah saudara kita dalam keimanan. Saudara kita, akhun lana, ikhwan kita. Ya. Innamal mu'minuna ikhwa, karena setiap orang-orang beriman adalah ikhwa. Pelaku maksiat ikhwan kita. Kalau kita kan enggak, lihat dulu mana ikhwan kita nih. Yang jenggotan, cingkrang, ini ikhwan kita nih. Yang bukan jenggotan, itu siapa? Oh, itu dia bukan ikhwan kita. Terus kafir dong. Itu dia bukan ikhwan kita. Siapa? Ikhwan juga. Yang ono, itu bukan ikhwan kita. Dia ngajinya di seberang. Loh. Jadi seberang itu maksudnya apa? Ya. Ya, perhatikan, pelaku dosa besar aja masih saudara. Pelaku dosa besar yang dapat had di dunia, dapat laknat, dapat ancaman neraka. Ya, dapat ancaman neraka. Masih saudara. Kok bisa-bisanya kita ngelihat karena dia klimis, enggak ada jenggot, isbal, pakai bajunya bukan gamis, bukan pakai baju koko. Oh, bukan ikhwan kita itu. Ikhwan kita mana? Nah, ini ikhwan kita nih. Wah, lihat tuh jenggotan, cingkrang. Nah, ini ikhwan kita. Hah? Casingnya sama. Ini keliru ini. Ikhwan kita kayak begitu. Ah, ini sering ya? Sering terdengar kayak gini? Ikhwan kita bukan. Ah, katanya. Ah, ini salah ini ya. Walaupun tidak ada maksud untuk menyatakan yang diponis bukan ikhwan kita tersebut kafir. Walaupun tidak ada maksud demikian. Tapi ucapannya sudah salah. Sudah salah. Menyelisihi ucapan ahli sunnah. Ya. Wastadala syekh dan syekhul Islam berdalil ala dalik dengan pernyataan beliau ini biqaulih ta'ala fi ayatul qisas. Di firman Allah Ta'ala tentang ayat qisas, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutilah dengan yang ma'ruf. Maknanya apa? Al-makna annal jani, bahwasanya jani, orang yang melakukan kejahatan atau pembunuh, pelaku pembunuhan, idza 'afa anhu al-mujna 'alai, apabila dimaafkan oleh korban, ya, oleh korban, dimaafkan oleh korban. Awaliyuhu, atau dimaafkan oleh wali korban, karena korbannya udah mati, gimana mau maafin? Bapaknya, maknya yang maafin. Ya, anil kisos dimaafin, ya udahlah kamu nggak usah dikisos lah, udahlah, bayar diat aja. Ya, waradiya dan dia ridho rela bi akhdil mal dengan mengambil harta fidyat, yaitu didiat, bayar denda aja. Diatnya berapa? 100 ekor unta dewasa. Wah, gede juga itu. Enggak dikisos boleh, enggak dikisos? Enggak ya. Dibunuh balik boleh, bayar diat. Saya redo deh. Kamu tetap saudara saya. Nah. Allah sebutkan demikian. Faman ufiya lahu min akhihi syai. Saudara barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya tuh, lihat saudaranya. Padahal bunuh membunuh tuh. Nah, bayar diat berapa? 100 ekor unta. Mentahnya deh berapa tuh? Banyak, hitungin diri. Satu unta dewasa berapa juta? 30 juta. Ya Allah, 3 miliar. Masya Allah. 3 miliar. Hah? 3 miliar. Kata dia, ya udah dikisos saja deh, saya gak punya duit segitu. Saya gak punya duit segitu, kisos saja deh katanya. Ah, masya Allah. Kemudian, fa'ala mustahikil mali, maka bagi yang berhak mendapatkan harta tadi, korban, keluarga si korban, ayat lubahu untuk menuntut, menagih, ya, pembayaran dia tadi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu gimana? Min ghairi unfin, tanpa ada kekerasan. Wa alaman alaihil malu, ya, an yu'addiyahu ilaih, dan bagi keluarga atau si pembunuh, bagi si wa alaman alaihil malu, dan bagi orang yang akan wajib mengeluarkan harta tadi, bayar diat, an yu'addiyahu, wajib dia membayar diat ilai kepada keluarga si korban, min ghairi mumatalah, tanpa ada mumatalah. Mumatalah itu taswif, ya, maksudnya menunda-nunda, tanpa ada menunda-nunda. Itu biasanya kalau di Saudi langsung diputuskan oleh pengadilannya. Wa wujud istidlal min al ayah, apa sisi pendalilan dari ayat ini? Kok orang yang saling membunuh dan dibunuh itu masih tetap disebut sebagai saudara? Annahu sama al-qatila, bahwa Allah menamakan pembunuh, ya, di ayat ini akhon, itu sebagai saudara. Lil maqtul, itu saudara bagi korban terbunuh. Ma'annal qatla, padahal pembunuhan itu adalah kabiratun min kabairi dzunub, itu adalah dosa di antara dosa-dosa besar. Ma'ahada, namun walaupun demikian, lam tazul ma'ahu al-ukhuwatul imaniyatu, ukhuwah imaniyah itu tidak hilang darinya. Ya, bisa dipahami sini? Ngerti? Nah, ada orang ya nipu uang kita. Masih saudara kita enggak? Masih. Oh, dia bukan saudara aneh. Kenapa? Belum bayar utang. Belum bayar utang kok belum bukan saudara. Bayar utang kafir enggak? Enggak. Kabur dari utang kafir enggak? Enggak. Ya, kesyirikan enggak? Enggak. Dosa besar? Iya. Ada ancamannya nanti di akhirat. Ya. Berarti tetap saudara. Tapi yang diutangin jangan pakai dalil ini ya. Kita kan tetap saudara. Ingat gak ngaji wasitiah? Ya. Kalau gitu udah ya, ikhlasin ya. Afwan akhi katanya. Ya kan gitu kalau ditagi utang, afwan akhi katanya. Afwan akhi ya. Ya, kita kan saudara. Ingat gak kajian wasitiah? Iya. Kan gak bayar utang bukan kekafiran. Kalau gitu afwan akhi ya. Udahlah afwanin aja lah. Gitu kan. Masya Allah. Loh kok Pak Yudi kayaknya geli banget di tahun ini. Pernah ya? Hah? Ambil enaknya. Masya Allah. Wastadala syekhu aidan biqauli ta'ala. Syekh itu Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala juga berdalil dengan ayat Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Maka apabila dua kelompok dari kalangan mukminin itu mereka saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Dua berperang nih, tapi Allah sebutkan ta'ifatani minal mu'minin. Dua kelompok yang saling, dua kelompok yang dari kalangan orang-orang yang beriman berperang. Allah sebutkan mereka sebagai beriman. Ini perhatikan, ya. Wajhul istidlali, apa konklusi ayat ini? Sisi pendalilannya bahwa ya, hubungannya dengan maksiat, ya, perpecahan itu tetap sebagai iman, dosa besar itu sebagai masih tetap saudara iman. Ya. Sisi pendalilannya apa? Minal ayatain al karimatain, dari dua ayat yang mulia ini, ayat ini dan ayat Qisas tadi. Annahu sammahum mu'minina ma'awujudil iqtitali wal baghi, bahwa Allah tetap menamakan kaum mukminin mereka sebagai kaum mukmin. Allah tetap menamakan mereka sebagai mukminin walaupun di situ terdapat peperangan wal baghi, kezaliman bainahum, di antara mereka. Ya, sammahum sammahum ikhwatan, Allah menamakan mereka sebagai ikhwah, persaudara lil mu'minina, ya, bersaudara ya bagi kaum mukminin. Biqauli fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang saling bertempur tadi. Al makna al ayati ijmalan, makna global ayat ini apa? Annahu idza taqatala fariqani, bahwa apabila dua kelompok, dua fariqan taqatala, saling berperang, minal muslimin, dari kalangan muslimin, ya, fa'alal muslimina ayyas'au, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain yang tidak ikut perang untuk ayyas'au, untuk berusaha fisulhi, mendamaikan bainahum, diantara mereka. Wa yad'uhum ila hukmillah, dan mengajak mereka kepada hukum Allah. Fa in hasala ba'da dhalika at-ta'addi min ihda ta'ifatain, apabila terjadi ba'da dhalik, setelah usaha perdamaian tersebut terjadi apa? At-ta'addi, itu tindakan melampaui batas, min ihda ta'ifatain, dari salah satu dua kelompok yang berperang tadi, alal ukhra, dia melampaui batas atas yang lainnya, hatta tarja ila amrillahi wa huk, mana lagi tadi? Walam taqbalis sulha, dan dia tidak menerima perdamaian, kana alal muslimina ayuqatilu hadhihi ta'ifata al-baghiyata, maka bagi kaum muslimin yang tadi memerangi kelompok yang menyimpang ini, yang zalim ini, hingga dia tarji'u, hatta tarji'a ila amrillahi wa hukmi, hingga dia kembali kepada ketetapan Allah dan hukumnya. Fa in raja'at tilka ta'ifatu an baghiha, wa ajabatid da'wata ila kitabillahi wa hukmi fa'alal muslimina ayya'dilu baina ta'ifataini fil hukmi wa yataharru as-sawaba al-mutabaqa li hukmillah. Nah kemudian mana tadi? Fa'in raja'at, ya. Apabila kelompok yang zalim tadi itu dia kembali rujuk dari kedzalimannya dan dia ajabat mau menerima ad-da'wata, seruan ajakan ila kitabillah untuk kembali kepada kitab Allah wa hukmih dan hukum Allah, fa'alal muslimin, maka kewajiban bagi kaum muslimin yang mau mendamaikan tadi ayyadil, untuk berbuat adil baina ta'ifatain, di antara dua kelompok yang berperang tadi, fil hukmi, dalam memutuskan, wa taharru, dan mereka berupaya mencari aswaba, kebenaran al-mutabaqa, yang sesuai li hukmillah, dengan hukum Allah. Wa ya'khudhu ala yadi ta'ifati adh-dhalimati hatta takhruja minadh dhulmi wa tu'addi ma yajibu 'alaiha al-ukhra. Kemudian kata Syekh, mana tadi? Wa ya'khudh, hendaklah dia mengambil atau mencegah tangan kelompok yang zalim tadi, mencegah kelompok yang zalim tadi hingga kelompok tersebut keluar dari kedzalimannya, ya, dan dia tu'addi ma yajibu 'alaiha al-ukhra, dan dia tu'adan apa yang wajib baginya atas yang lain. Summa amara Allahu subhanahu al-muslimina ay ya'dilu fi kulli umurihim. Kemudian Allah memerintahkan pada kaum muslimin untuk berbuat adil kepada atas segenap perkara-perkara mereka, ba'da amrihim bihada al-adl al-khas fi ta'ifataini al-muqtatalin, dengan dua kelompok yang saling berperang ini. Sudah, ya. Ya, dengan dua kelompok yang saling berperang tadi. Sudah cukup dulu, ya. Ya, sudah jam 9.15. Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Ada, akhirnya enggak ada. Iya, Pak, silakan. Tadi kan dijelaskan tentang karunia pada barunya. Heeh. Apa? Kaulul amal. Ya. Ah, terus, Pak? Bagaimana dengan syiah? Syiah tentang ada enggak dia? Definisi mereka tentang itu satu.